Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini ada masukan dari sebagian ikhwan untuk kita merojaah ahkam atau hukum-hukum yang berkaitan dengan Ramadan. Nah, yang diumumkan apa di antum? Pengumumannya dari sini apa? Hah? Apa pengumumannya? Hah? Dua sesi. Insya Allah kita jadikan satu sesi saja insya Allah. Karena ini terkait dengan Ramadan, mungkin juga Ana dan antum butuh untuk banyak-banyak memurajaah apa-apa yang berkaitan dengan Ramadan. Walaupun di sini Ana membacakan hukum-hukum tidak berurutan, tapi kita kalau memang nanti ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, tinggal sebagaimana kebiasaan kita ditulis di kertas. Baik. Antum terakhir pembahasan kitab siam dengan asatidah terakhir pembahasan tentang apa? Hah? Tentang apa? Syarat puasa. Dengan Ustaz waktu di Hah? Di mana di MA ya terakhir? Itu. Hah? Di mana dia? Apa tentang terakhir tentang apa? Syarat sahur dengan stabilasan? Stabilasan. Baik. Pak Tobila Bas, mungkin ada yang berulang atau telah disampaikan lah Bas, sekedar tambahan faedah. Walaupun ya ikhwan, yang perlu kita ketahui bahwa permasalahan yang berkaitan dengan ibadah, dengan permasalahan masail fikhiyah, ini banyak sekali khilaf di antara para ulama, yang dimana tentunya apabila khilaf tersebut khilaf mu'tabar, karena tidak semua khilaf mu'tabar, ada khilaf yang sifatnya khilaf ini mu'tabar artinya teranggap, khilaf antara ulama yang dimana masing-masing pendapatnya ini memang teranggap, yang dengannya kita perlu untuk kemudian lapang dada antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lainnya. Ini wajib bagi pihak-pihak yang berselisih dengan pihak yang lain dalam suatu masalah tersebut untuk berlapang dada. Nah, ini penting agar kemudian kita tidak mengingkari saudara-saudara kita yang ternyata mereka memiliki salaf dalam pendapat yang dia berlainan dengan pendapat kita. Makanya ada satu poin juga yang perlu Anda tanbih di sini, bahwa hukum asal kita menuntut ilmu, mengambil ilmu, caranya itu dengan talaqqi, dengan datang hadir di halaqah-halaqah ini. Adapun apa yang kita dapatkan dari media-media sosial, ini jangan kita jadikan sebagai umdah dalam kita menjadikan hal tersebut sebagai cara untuk kemudian kita mengambil ilmu. Faedah-faedah yang ada di media-media sosial ini bagus. Ini sebagai tambahan. Tapi jangan jadikan itu sebagai sebuah umdah. Jangan jadikan itu sebagai suatu tolak ukur dan landasan untuk kemudian kita begitu caranya menuntut ilmu. Tidak. Karena beberapa masail kita mendapatkan faedah, apalagi kalau terjemahan ya, terkadang itu pun masuk ke dalamnya salah dalam menerjemahkan. Dan anak pernah mendapati suatu faedah yang disebutkan oleh asatidah kita ataupun saudara-saudara kita di grup-grup atau channel-channel ikhwan salafiyin, ternyata keliru dalam menerjemahkan. Nah, sehingga media sosial yang ada ini hanya kita jadikan untuk yustaknas bihi, artinya ya membantu kita, tapi jangan kemudian kita pakai itu sebagai umdah. Ya, dapat faedah. Nah, ini bagus masya Allah. Tetapi perlu kita ketahui bahwa banyak masail yang di situ para ulama berselisih. Yang di antara sama mereka pun perselisihan tersebut tidak kemudian mengilzamkan satu dengan yang lainnya dalam perkara-perkara yang memang itu khilaf mu'tabar. Terjadi diskusi rudud antara pendapat ini dan yang lainnya, tetapi tidak bisa kemudian kita menjadikan itu sesuatu yang mulzam. Nah, sehingga ketika antum dapatkan faedah, alhamdulillah ini nikmat. Tapi hati-hati, jangan kemudian dipahami bahwa dalam permasalahan tersebut hanya itu pendapatnya. Kecuali dalam permasalahan-permasalahan yang memang sifatnya, walaupun di situ misalnya ada khilaf, tetapi khilaf ini ghairu mu'tabar. Khilaf ghairu mu'tabar yaitu suatu perselisihan, ada dua pendapat. Salah satunya pendapatnya ini memang marjuh dan tidak mungkin kita mengambil pendapat ini. Atau kemudian kita menjadikan pendapat ini sebagai suatu pendapat yang kemudian boleh kita berpendapat dengan pendapat tersebut. Kenapa? Seringnya khilaf yang seperti ini, ada sebagian ulama yang berbeda pendapat, itu biasanya terjadi karena ilmu yang sampai pada seorang alim tersebut, pada hal tersebut itu belum menyeluruh. Contoh, ketika di zaman sahabat terjadi perselisihan di antara mereka, apakah nikah mut'ah itu boleh atau tidak? Sebagian ulama atau sebagian sahabat ada yang berpendapat nikah mut'ah ini boleh. Nah, tetapi jelas permasalahan itu menyelisih dalil nas secara sharih. Maka kita tidak mungkin kemudian mengambil pendapat ini. Atau pendapat dari Ibnu Hazm misalnya yang membolehkan tentang musik. Ya. Di situ sementara di situ ada sebuah dalil yang jelas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang larangan. Nah, adanya musik. Wa yakunanna min ummati qaumun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif, atau kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Akan datang nanti dari umatku suatu kaum yang menghalalkan sutra bagi kaum laki-laki, kemudian perzinahan dan khamr serta musik. Ibnu Hazm berpendapat boleh karena hadisnya yang dhaif. Nah, walaupun hal bukan di sini babnya, tapi khilaf seperti ini tidak teranggap. Nah, Ibnu Hazm kita katakan dalam permasalahan ini rahimahullahu taala keliru. Seperti itu. Adapun khilaf yang bentuk pertama, nah ini yang kita perlu banyak-banyak belajar. Ya. Barakallahu fikum. Baik, permasalahan pertama yang kita akan bahas di sini, apakah atau hal yang berkaitan dengan niat. Karena bacakan di sini dari kitab Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ar-Rajihi hafizahullah taala, salah satu ulama Ahlussunnah di kota Ar-Riyadh. Annahu la yasihhu shaumul fard illa bi niyyatin min al-lail. Bahwa sungguhnya tidak sah suatu puasa wajib kecuali dengan niat pada malam harinya. Lima sabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man lam yubayyit as-siyam qabla tulu'il fajri fala siyama lah. Wa filafdin man lam yubayyit as-siyam min al-laili fala siyama lah, wa filafdin man lam yujmi as-siyam qabla al-fajri fala siyama lah. Dalilnya, apa-apa yang datang dari Rasul alaihi salatu wasalam, barang siapa yang tidak berniat pada malam hari puasa sebelum terbitnya fajar, maka tidak ada puasa baginya. Hadis ini walaupun didhaifkan oleh sebagian ulama marfu'nya kepada Rasul alaihi salatu wasalam, tetapi para sebagian ulama yang lain mensahihkan, di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Yang mendhaifkan mengatakan bahwa ini tidak marfu' kepada Rasul alaihi salatu wasalam, tetapi mauquf kepada sebagian sahabat. Maka kita katakan walaupun hadis ini mauquf kepada sebagian sahabat, tetapi hadis mauquf ini lahu hukmur rafa', memiliki kedudukan seperti hukum marfu' kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Sehingga hukum yang bisa diambil dari sini itu benar, seseorang tidak berniat apabila belum berniat pada malam harinya sebelum terbitnya matahari, ya, maka dia tidak ada puasa pada keesokan harinya. Dan tentunya ini wadih jelas sebagaimana hadis Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat, sungguhnya amalan-amalan tergantung dari niat. Tetapi sekarang permasalahan, bagaimana bentuk niat itu? Nah, yang perlu kita ketahui bahwa niat itu pasti akan mengiringi suatu amalan. Bisa dikatakan minal mustahil seseorang beramal tanpa adanya niat. Ini mustahil. Kecuali seseorang, maaf saja, majnun, atau seseorang mengigau, dan yang lain. Yang dimaksud dengan niat itu al-qasad, itu al-maksud, adanya tujuan, itu sudah niat cukup. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa tidak perlu kita khawatir ketika kita memang hendak beramal, kemudian kita masuk dalam suatu amalan tersebut, kemudian kita ragu apakah tadi sudah niat atau belum. Tidak ada ceritanya orang beramal kemudian tidak ada niat. Nah, tiba-tiba dia beramal seperti itu aja, tidak tanpa didahului adanya keinginan. Nah, ini mustahil. Seperti itu. Sehingga barakallahu fikum, ketika seorang memasuki Ramadan, dia paham bahwa dia besok melakukan puasa Ramadan, kemudian dia pada malam harinya atau sebelum subuh dia melakukan sahur, bersahur. Nah, dia kenapa bersahur? dia tahu bahwa dia akan berpuasa. Itu sudah ada niat. Nah, kecuali misal seorang masuk bulan Ramadan kemudian sakit atau safar, ini mungkin. Dalam bulan Ramadan dia masuk kemudian dia sakit, entah sakit tipes, demam berdarah atau yang lainnya, seminggu, dua minggu dia tidak, sudah memang dia sudah enggak ada keinginan puasa, enggak mampu, sakit. Seperti sembuh tanpa dia sadar, kemudian dia karena mungkin masih ada sisa dari sakit tidur, ya bangun pada pagi, berarti esokan harinya dalam keadaan sudah subuh, padahal dia mampu hari itu. Nah, ini kita bisa katakan bahwa kondisi seperti ini bahwa orang itu tidak mendapatkan siam pada hari tersebut. Nah, atau orang dari safar, safar seorang boleh untuk berbuka. Nah, datang safar karena dia dalam masih hawanya hawa-hawa safar, datang ke rumah mungkin malam, kecapean, bangun tertidur, bangun setelah subuh, sudah subuh. Ini mungkin. Ya. Tetapi ini kita dalam kondisi normal, masuk bulan Ramadan. Kemudian kita berpuasa sahur sebelumnya, tahu bahwa sudah pemerintah sudah isbat besok puasa. Nah, ini kan malam harinya ya sudah. Sudah jelas. Sehingga dalam la tafrit wala ifrat, niat itu pasti ada, seorang untuk beramal itu pasti ada sebelumnya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga dari sini yang perlu kita perhatikan hanya adalah sekarang permasalahan bukan apakah amalan tersebut ada niat atau tidak, tetapi niat itu untuk siapa, seperti itu. Sehingga ketika kita sudah datang malam hari Ramadan, seperti tadi malam misalnya apalagi melakukan tarawih, sudah tahu berarti kita masuk Ramadan, apalagi tadi subuh misalnya kita sudah berpuasa, sahur, selesai. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ini yang berkaitan dengan an-niyyah. Kemudian yang berikutnya, ana akan pilihkan saja, tidak semuanya. Di sini ada pembahasan anna man jama'a ahlahu fi nahai Ramadan wa huwa sha'im batula shaumuhu idza kana 'amidan 'aliman wa wajaba 'alaihi qada' dzalikal yaum wat taubah annasuh ma annadam liklah wajaba 'alaihi ma dzalikal kafara wa hiya itqu raqabah fa illam yajid shoma shahrayn mutatabi'ain fa illam yastati' at'ama 60 miskina. Barang siapa yang mendatangi istrinya atau keluarga istrinya di siang hari bulan Ramadan, maka puasanya dalam kondisi dia sengaja dan mengetahui, maka puasanya batal. Baik. Ada pembahasan dari antara para ulama, kalau tentang makan dan minum, lupa, tidak sengaja, ini wadah. Maka ada hadisnya, idza nasiya fa akala aw syariba fal yutim shaumahu fa innama at'amahu Allahu aw fa innama at'amahu rabbuhu wa saqahu aw kama qala Mustafa alaihi salatu wasallam. Barang siapa yang ketika Rabb berpuasa dia makan atau minum dalam keadaan lupa, maka teruskan puasanya karena sesungguhnya pada hakikatnya Allah menghendaki kehendak kauniyah bahwa orang ini, bahwa Allah akan memberi makan dan memberi minum orang ini. Tapi sekarang permasalahan jima. Seseorang jika jima dalam keadaan dia lupa, kemudian apakah puasanya batal atau tidak? Sebagian ulama berpendapat bahwa jima di siang hari Ramadan ini tidak membatalkan puasa sebagaimana makan dan minum. Pendapat kedua yang mengatakan bahwa jima di bulan Ramadan dalam kondisi dia lupa, ini membatalkan puasa. Karena alasannya adalah Pada hakikatnya jima ini berbeda dengan makan dan minum. Dari beberapa sisi. Di antaranya kalau makan dan minum itu melibatkan dirinya saja. Orang makan, dia makan, sangat memungkinkan ya dia makan sendirian, minum sendirian. Seringnya ketika ada orang lain, entah anak, istri, suami, pasti akan diingatkan, kok makan, kan gitu. Ya. Adapun jima, ini melibatkan dua pihak. Yang secara akal sangat jauh kemungkinannya dua-duanya ini sama-sama lupa. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ketika seorang makan ataupun minum, kita mengetahui bahwa makan dan minum ini sifatnya rutinitas setiap hari, orang pasti butuh bahkan lebih dari sekali. Sehingga kebiasaan makan dan minum ini seluruh manusia pasti dalam setiap harinya, ya, itu melakukannya. Berbeda dengan jima, belum tentu, walaupun dia mungkin seorang setiap hari, tapi belum tentu seperti itu. Sehingga kata para ulama yang mengatakan bahwa batal itu permasalahan bukan pada hakikatnya dia lupa, tetapi hal yutasawwar, apakah tergambar, terbayang seseorang jima dalam keadaan lupa seperti itu. Kata mereka mengatakan ini bisa dibilang hampir-hampir yang seperti itu adalah mustahil, karena makan dan minum itu bisa jadi sendirian, ada pun yang ini bersama istrinya, ada dua orang. Nah, makan dan minum gak butuh mukaddimah, ya. Sudah misalnya tanpa sengaja buka kulkas makan atau ngelihat minuman, tapi kalau ini ada mukaddimahnya dan yang lainnya, masanya lebih panjang. Nah, sehingga kata sebagian ulama bahwa permasalahannya tidak ada itu yang namanya jima itu lupa. Seperti itu. Mana yang sahih, wallahu alam bisawab, alas sahih. Kalau memang benar-benar lupa, ya sudah kelas. Ketika dia ingat selesai. Ketika dia ingat selesai. Segera dia kalau memang benar-benar lupa, untuk kemudian dia segera meninggalkan perbuatan tersebut. Mungkinkah lupa? Maka kita katakan bisa. Nah, terkhusus misalnya ketika orang dalam keadaan misalnya habis dari safar, ya, dia safar dalam rentang waktu yang lama, seorang safar boleh untuk kemudian tidak berpuasa. Ketika boleh untuk tidak berpuasa, halal bagi dia apa-apa yang dihalalkan baginya di luar bulan Ramadan. Datang pulang ke rumahnya besok harinya berpuasa, tapi masih terbawa masih hawa-hawa safar. Intinya apabila memang benar-benar lupa, ya selesai. Seperti itu. Barakallahu fiik. Baik, dari sini kemudian ada permasalahan lagi tentang makan dan minum. Apa hukumnya orang yang ketika sahur dia makan dan minum dalam kondisi di pertengahan makan dan minum adzan kedua seperti itu, maka tinggal dilihat beda antara makan dengan minum. Adapun minum, ada hadis jelas yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan juga Syekh Mubin rahimahumullahu jami'an. Nah, bahwa ketika seorang bersahur kemudian adzan, wal ina'u fi yadi ahadikum fal yutim maqamakal Mustafa alaihi salatu wassalam. Apabila seorang sedang minum atau ketika adzan kemudian minuman itu masih ada di tangannya, maka lanjutkan. Apakah ini tidak menyelisih ayat tidak menyelisih ayat, zahirnya atau yang tampak bisa, ayatnya jelas, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, makan dan minum sampai terbitnya fajar. Nah, ini sudah azan, berarti sudah terbit fajar, kok kemudian masih minum? Diperbolehkan. Nah, maka kita katakan bahwa sunnah an-nabawiyah ini menjelaskan Al-Quran, sehingga ayat tadi itu sifatnya umum. Nah, dikhususkan dalam kondisi yang seperti ini. Itu pun kondisi ini tidak kemudian sembarangan orang masih boleh minum, tapi apabila air sudah berada di tangannya, maka silahkan dia untuk melanjutkan minuman. Seperti itu. Tapi jangan dipahami karena seperti ini, sejak awal pegang gelas, makan. Nah, tidak. Maksudnya hadis tersebut, ya memang dia sedang ingin minum, belum selesai misalnya, atau memang bukan tidak ada niat pegang gelas di tangan, bukan, tapi memang dia ingin minum, kemudian azan. Nah, ini enggak ada masalah selama minuman tersebut di tangannya. Adapun makanan, disebutkanlah Syekh Mukbil rahimahullah taala, sebagaimana yang anda dapatkan dari mauqi' beliau, apa namanya, website resmi dari Syekh Mukbil, sauti ya, rekaman suara. Seseorang makan, ada pertanyaan kepada beliau, seseorang makan dalam kondisi azan dan makanan ada di mulutnya, maka apa yang dia lakukan? Kata Asy-Syaikh rahimahullah taala, adapun yang ada di dalam mulutnya jangan dia keluarkan, habiskan yang ada di mulutnya. Itu saja. Nah, selain yang di mulut maka tinggalkan. Nah, sehingga ini yang berkaitan dengan makan dan minum ketika sahur dan ketika azan kedua sudah berkumandang. Yang perlu kita ketahui, apabila azan kedua ini memang mencocoki waktu dari terbitnya fajar as-shadiq. Sebagian muadzinin, sebagian muadzin keliru dalam azan, dan ini perlu kita perhatikan juga. Ya. Perlu kita perhatikan. Apabila memang azan tersebut tidak sesuai dengan waktu fajar, maka azannya seperti ini tidak berlaku. Azannya seperti ini tidak berlaku. Baik. Yang berikutnya, apa hukum? Di sini sebutkan an-nasaim idza talama fi nahari siyam. Nah, fi nahari siyam fainau yaktasil wa sawmu sahih wa la yadurru dhalik li'annahu laysa lahu ikhtiyar fi dhalik wa la irada wa qad qala Allah ta'ala la yukallifu nafsan illa wus'aha. Seseorang apabila di siang hari Ramadan dia mimpi basah, apakah puasanya batal atau tidak? Maka disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz ini bahwa puasanya tidak batal. Dia mandi, kemudian apabila waktu masuk waktu sholat, kemudian dia melakukan sholat, dan puasanya tidak batal. Kenapa? Karena dia tidak ada ikhtiar. Dia tidak ada ikhtiar. Nah, dia mimpi seperti ini bukan pilihan dari dia. Baik, ini permasalahan ikhtilaf yang di luar kehendak dia. Permasalahan berikutnya, apabila keluarnya tersebut secara sengaja, ya, selain dari jima, maaf saja, misalnya melakukan onani misalnya, apakah yang demikian ini batal puasanya? Khilaf di antara ulama lumayan kuat, sebagian mengatakan batal karena dia menumpahkan syahwatnya, sebagian lagi mengatakan bahwa alas sahih, puasanya tidak batal. Nah, karena ini maksud dengan yada'u ta'amah wa syahwatahu adalah syahwat adalah al-jima. Nah, bukan sekedar syahwat secara menyeluruh. Buktinya syahwat-syahwat yang lainnya, walaupun dilakukan selain jima, tidak membatalkan puasa. Rasulullah SAW mencium istri-istrinya di nahari Ramadan. Nah, maka pendapat yang rajih, wallahu alam bisawab, permasalahan yang khilaf, tapi yang anda lebih yakini bahwa puasanya tidak batal, tidak ada dalil. Nah, walaupun kita katakan bahwa dia telah melakukan suatu amalan yang dosa, suatu amalan yang mungkar, artinya kita katakan bahwa dia berdosa, dia mendapatkan dosa, tetapi untuk kemudian dikatakan puasanya batal, yang dengan itu dia wajib untuk mengqadha, ini tidak ada. Nah, sehingga wallahu alam bisawab, yang sahih bahwa puasa orang yang melakukan dosa seperti ini itu tidak batal. Ya, pahami antara dia dapat dosa dengan puasanya batal atau tidak. Ya. Nah, barakallahu fiik. Yang berikutnya, annasaim idza asbaha junuban di antala alaihi al-fajr wa huwa junubun min jima' aw ihtalama fa shaumuhu sahih walau lam yaghtasil illa ba'da tulu'il fajr idza amsaka 'an at-ta'am asy-syaraf wal mufattirat bi niyyatin qabla tulu'il fajr. Baik, seorang yang berpuasa dia di bulan Ramadan di waktu maghrib berbuka tarawih, dia tahu besok mau Ramadan, mau berpuasa, di malam harinya dia mendatangi istrinya atau tidur dalam keadaan dia mimpi basah, bangun ketiduran sudah adzan, maka bagaimana dengan puasanya? Dia dalam keadaan junub. Nah, maka disebut oleh para ulama bahwa yang demikian ini pun tidak membatalkan puasanya. Selama dia niat sudah ada, walaupun dia tidak sempat sahur, walaupun dia dalam keadaan junub, maka puasanya di hari tersebut, di pagi hari tersebut sah. Tinggal dia ketika bangun mandi untuk melakukan mandi besar, kemudian setelah itu dia berpuasa biasa. Nah, ini pun sama dengan wanita haid. Ini yang perlu dipahami oleh sebagian wanita. Wanita haid walaupun belum sempat bersuci, ketika dia telah bersih sebelum masuknya terbitnya fajar, dia belum sempat bersuci, maka dia wajib untuk berpuasa pada pagi harinya. Ya. Apabila dia belum sempat berniat, maka dia tidak membatalkan puasa, tetapi dia tidak dosa. Apabila dia menyengaja tidak berpuasa, maka dia tidak mendapatkan puasa di pagi harinya dan dia dosa. Nah, ya, wanita haid itu yang teranggap adalah ketika dia telah bersih dari darah haid. Walaupun dia mungkin belum sempat untuk bersuci mandi, ya, selama dia mendapati malam hari atau sebelum masuknya waktu subuh, maka dia wajib untuk berpuasa di pagi hari, walaupun dia belum sempat mandi. Barakallahu fiik. Baik. Dalilnya apa? Bahwa seorang yang junub dalam keadaan pagi harinya dia bangun dalam keadaan junub dan puasanya tidak batal. Hadis Aisyah dan Ummu Salamah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlihi. Sumaya tasil wa yasum. Pernah Rasulullah sallallahu wasallam mendapati waktu fajar dalam keadaan beliau junub setelah mendatangi keluarganya, istrinya. Nah, kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam mandi dan berpuasa. Seperti itu. Sehingga junub itu bukan pembatal-pembatal puasa. Artinya orang masuk di pagi hari dalam keadaan junub, ini tidak mempengaruhi puasanya sah atau tidak. Tidak ada hubungannya. Nah, tetap dia puasanya sah. Baik. Yang berikutnya. Permasalahan ibu hamil dan menyusui. Apakah ibu hamil dan menyusui boleh bagi dia atau enam untuk tidak berpuasa? Di situ ada sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dan para ulama yang lainnya. Innallaha wada'a 'anil musafir syatr as-salah wa 'anil murdi wal hamil as-shaum. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan, menggugurkan bagi seorang musafir untuk dia melakukan salat secara penuh. Artinya Allah persilahkan atau dibolehkan bagi dia untuk melakukan salat hanya setengah. Seorang musafir salatnya setengah. Ya, artinya zuhur, asar, isya, kalau dia mukim salatnya berapa rakaat? 4. Kalau ketika safar 2. Dan juga Allah jatuhkan, Allah wajibkan bagi al-murdi wal hamil, ibu yang sedang menyusui dan hamil. Maka sekarang permasalahannya, apabila sang ibu ini atau sang wanita ini dia meninggalkan puasanya karena khawatir terhadap janinnya atau terhadap dirinya, apakah yang wajib dia lakukan? Apakah dia qadha atau dia membayar fidyah? Sebagian ulama berpendapat wajib bagi dia al-qadha. Nah, karena hal ini kata para ulama tersebut sama seperti orang sakit. Orang sakit di bulan Ramadan dipersilahkan bagi dia untuk berbuka, tapi wajib bagi dia untuk mengqadha-nya di luar bulan Ramadan. Seperti itu. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa cukup bagi dia membayar fidyah. Karena dalam hadis tersebut Allah telah katakan innallaha wada'a, Allah telah tetapkan, Allah jatuhkan kewajiban berpuasa bagi ibu hamil dan ibu menyusui, sehingga cukup membayar fidyah. Seperti itu. Mana pendapat yang rajih? Wallahu a'lam bis-shawab. Alas sahih, kondisi yang seperti ini tinggal dilihat. Kita mengetahui bahwa membayar fidyah itu hukum asalnya bagi orang yang memang tidak mampu untuk berpuasa. Nah, makanya datang dari Ibnu Abbas ayat yang mengatakan fidyatun. Nah, wa'alalladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ayat ini kata Ibnu Abbas tidak mansukh. Hukumnya fidyah ini tidak mansukh. Yang mansukh itu adalah pilihan. Karena ketika di awal kewajiban, kita mengetahui kewajiban Ramadan, puasa Ramadan itu bertingkat-tingkat. Pertama kali apa? Pilihannya. Nah, orang pertama kali puasa, Allah syariatkan puasa Ramadan, diberi pilihan. Yang mau puasa fahuwa khairullah, yang demikian lebih baik. Yang tidak mau berpuasa, memberi fidyah. Kemudian setelah itu turun lagi wajib, sudah tidak ada pilihan. Tetapi bagi orang yang ketika berbuka atau ketika masuk maghrib belum sempat berbuka, kemudian dia tertidur, maka dia dilarang untuk kemudian makan dan minum sampai besok harinya. Dan kemudian yang berikutnya puasa yang seperti kita lakukan seperti sekarang. Syahidnya di sini bahwa kata Ibnu Abbas, fidyah ini berlaku bagi orang yang sudah tua tidak mampu berpuasa, atau orang sakit yang dia diharapkan kesembuhannya. Ini fidyah. Berarti fidyah misalnya seorang yang sudah berumur tidak mampu untuk berpuasa. Enggak mampu, enggak bisa dia. Seperti itu. Atau kena penyakit yang penyakit ini sudah tidak diharapkan kesembuhannya dan dia tidak bisa berpuasa. Maka fidyah. Tidak ada kemampuan berpuasa. Wajib bagi dia untuk membayar fidyah selama dia mampu. Nah, ini hukum asalnya fidyah. Baik. Kembali kepada qadha. Hukum asalnya qadha atau qadha itu diperuntukkan bagi siapa? Bagi orang yang ketika datang bulan Ramadan dia memiliki uzur untuk berbuka. Sakit sifatnya sementara atau safar. Maka yang kondisi seperti ini dia wajib untuk membayar qadha di luar bulan Ramadan. Kembali kepada permasalahan kita, ibu hamil dan menyusui. Apakah yang dia harus atau apa yang seharusnya dia lakukan? Maka tinggal dilihat. Hamil dan menyusuinya ini lebih dekat kepada yang sifatnya sementara atau lebih dekat kepada yang sifatnya yang kedua, yang dia tidak memungkinkan untuk berpuasa. Sifatnya sementara misalnya. Seorang wanita hamil kemudian melahirkan, ya, di waktu di waktu Ramadan dalam keadaan nifas, dalam perjalanannya tahun-tahun berikutnya mungkin karena dia kehamilannya sudah di usia-usia senja atau di usia sudah mendekati menopause, setelah itu dia tidak hamil dan tidak menyusui, maka dalam kondisi seperti ini dia tidak ada kendala untuk kemudian dia membayar puasa yang sempat dia tinggalkan karena nifas tersebut. Mampu dia untuk mengqadanya, menyicil, ya, untuk mengqada. Maka kondisi perempuan yang seperti ini itu wajib bagi dia untuk mengqada, tidak membayar fidyah. Tidak boleh bagi dia membayar fidyah. Tetapi apabila kondisinya seperti seorang yang berat atau tidak memungkinkan berpuasa, seorang ibu hamil menyusuinya sepanjang tahun, mungkin tahun sekarang hamil, tahun berikutnya hamil lagi, tahun berikutnya menyusui, tahun berikutnya hamil lagi. Hah? Ini mungkin kan? Mungkin. Nah, sangat memungkinkan. Seperti itu. Nah, anaknya banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, seperti itu. Nah, ini sunnahnya seperti itu. Anak heran, kalau orang awam gak ada masalah. Ini sebagian ummahat, salafiyat, lihat ummahat yang lain anaknya banyak, omongannya kayak orang awam. Tahu kayak orang awam gimana? Anaknya banyak ya, apa gak capek? Aduh, amit-amit. Misalnya. Ini aneh. Seperti itu. Kalau orang awam sudah namanya al-awam. Juhal. Tetapi kalau ini salafiyat, apalagi sudah ngajinya sudah lama, sudah paham tentang ilmu, sudah paham bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbangga-bangga dengan banyaknya umat. Paham bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahkan para sahabat anaknya buahnya. Nah, ini orang Jawa Timur bilang banyaknya seperti itu. Anaknya kalau bahasa Indonesianya banyak sekali. Nah, terus kemudian ada apa namanya celetukan-celetukan seperti ini, aneh. Ini perlu dipertanyakan kesalafiahannya. Artinya apa yang jadi isya? Ruwet, anaknya banyak. Gak mau ruwet ya jangan. Gak mau ruwet jangan jadi orang mukmin. Nah, gitu. Karena kalau jadi orang mukmin itu akan diuji terus dalam hidupnya. Seperti itu. Kalau mau masuk jannah, kan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hufatul jannah bil makarih." Jannah itu diselimut, dikelilingi dengan makarih, sesuatu yang tidak menyenangkan. Kalau mau yang nyaman ya annar wa hufatun nar wa hufatin nar bisyahawat. Annar itu dikelilingi dengan sesuatu yang nyaman, yang enak-enak. Seperti itu. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ini dunia. Orang mukmin dunia ini penjara, enggak nyaman. Seperti itu. Toh juga ketidaknyamanan ini sifatnya relatif. Allah tidak akan membiarkan kemudian orang susah tanpa jalan keluar. Tidak. Nah, sehingga para ummat, kalau memang Allah takdirkan hanya sedikit, ya sudah namanya takdir. Seperti itu. Seharusnya kita itu berandai-andai untuk punya anak banyak. Ini terlepas dari setelah itu ternyata mungkin dokter, seorang dokter muslim, sikoh, mengatakan kalau lah hamil lagi, maka membahayakan. Ini lain perkaranya. Tapi ini hadanallah wa iyyahunna. Anak banyak, bukannya berusaha atau bukannya mendoakannya. Atau minimalnya dia, iya memang yang benar seperti ini. Tapi ini kemudian keluar kata-kata yang kemudian sifatnya merendahkan, mencela. Nah, ala yahdiha. Baik, kembali kepada permasalahan kita. Dan dari sini kita mengetahui ya, gak boleh KB. KB kalau dalam rangka membatasi anak haram. Tapi kalau dalam rangka mengatur kelahiran, ini gak ada masalah. Seperti itu. Tanya kembali kepada permasalahan kita. Setiap tahun hamil, menyusui, hamil, menyusui. Ketika hamil dan menyusui memang tidak mungkin untuk Ramadan atau tidak mungkin untuk berpuasa. Ini masyakoh kabirah alaiha. Ini ada masyakoh yang besar. Sekarang tidak berpuasa, tahun berikut tidak berpuasa 60 hari, tahun berikutnya tidak puasa 90 hari. Nah, berat untuk mengkodoknya. Maka apabila kondisinya seperti ini, ala sahih dia fidyah. Enggak perlu untuk mengqadha. Seperti itu. Sebagian ulama mengatakan dia mengqadha dan membayar fidyah. Ya ini juga khilaf. Tapi wallah alam bisawab, makanya saya tekankan di awal pembahasan bahwa yang permasalahan khilaf dalam permasalahan fikih itu banyak. Silakan antum cenderung kepada pendapat yang mana selama antum melihat bahwa pendapat tersebut dirasa lebih dekat kepada dalil, tetapi yang ana yakin dan ana lebih merasa itu lebih rajih bahwa dilihat sikonnya. Apabila sikonnya sang ibu tersebut lebih dekat kepada orang yang sakitnya sementara, maka dia wajib untuk mengqadha. Adapun sikon dalam kondisi sang ibu memang berat untuk mengqadhanya, maka baik. Hendum ya ikhwan. Nah, permasalahan berikutnya. Bagi orang-orang yang ternyata membayar fidyah, bukan hanya ibu hamil yang seperti itu, tapi juga misalnya orang tua atau misalnya orang yang sakit parah yang tidak bisa untuk berpuasa. Bagaimana dia cara membayar fidyah? Fidyah disebut oleh para ulama ini sebagai pengganti puasa. Sehingga fidyah dilarang mendahului puasa. Bagaimana mendahului? Di awal Ramadan, sekarang misalnya, langsung bayar fidyah 30 orang fakir miskin. Sementara Ramadannya belum selesai. Hari-harinya dia belum dimulai. Nah, paham ya? Tanggal 1 Ramadan, dia orang tua sudah gak mampu. Sudah berumur. Gak bisa berpuasa sudah. Tanggal 1 Ramadan dia langsung bayar fidyah untuk 30 hari atau 29 hari. Maka yang seperti ini tidak sah fidyahnya. Karena fidyah itu menduduki kedudukannya puasa. Maka membayar fidyah itu kalau mau di hari yang sekarang dia tinggalkan, hari ini, ya sudah dia bayar fidyah hari ini. Nah, untuk besok, ya sudah tunggu besok. Seperti itu. Orang berpuasa kan gak mungkin sebelum Ramadan dia puasa Ramadan duluan. Iya kan? Gak mungkin. Nah, makanya ketika orang berpuasa Ramadan di hari pertama, hari kedua, hari ketiga dia meninggal, gak ada kewajiban dia. Atau walinya berpuasa bagi dia untuk hari-hari yang dia sudah gak hidup. Nah, sama dengan orang yang berfidyah. Seperti itu. Membayar fidyah sekarang Kemudian besoknya dia tidak berpuasa lagi, besok membayar fidyah. Kemudian meninggal, ya sudah. Enggak ada kewajiban dia membayar fidyah untuk yang berikutnya. Nah, maka fidyah ini menduduki kedudukannya puasa. Ya, atau kalau mau membayar fidyah, diakhirkan. Yang penting fidyah itu setelah puasa. Artinya bersamaan puasa atau setelah puasa. Di hari terakhir Ramadan, kumpulkan 30 orang fakir miskin. Nah, seperti itu. Ini pun enggak ada masalah. Atau misalnya kayak ibu hamil tadi membayar fidyahnya ketika di luar bulan Ramadan. Ini pun enggak ada masalah. Paham ini ya? Barakallahu fiik. Baik, yang berikutnya. Berkaitan dengan hal ini. Bagi orang tua yang tidak mampu berpuasa atau sakit yang memang tidak sakit keras, perlu kita ketahui orang tua yang di situ dia sudah berumur adalah yang dengan itu dia wajib untuk berfidyah adalah orang tua yang memang dia masih memiliki akal. Adapun orang yang sudah orang tua berumur dia sudah tidak berakal, pikun misalnya sudah ya. Sudah pikun sudah memang, orang ini sudah pikun sudah. Maka yang seperti ini tidak ada kewajiban baginya. Nah, mengapa? Karena orang ini sudah bukan mukallaf. Orang ini tidak dibebani menjalankan syariat. Nah, tetapi pembahasan kita tadi itu berkaitan dengan orang ini sehat akalnya, artinya biasa. Tapi memang dari sisi fisik tidak memungkinkan untuk berpuasa. Nah, barakallahu fikum. Baik, sampai sini ada yang mau tanyakan? Sebelum kita lanjut pada beberapa hukum-hukum yang lainnya. Baik. Fadhal Abu Misa. Supir. Baik. Bagaimana hukum puasanya supir? Kerjaannya supir. Supirnya akap. Tahu akap? Bis akap tahu ya? Antar kota, antar provinsi. Intinya supir yang memang kerjaannya safar. Tiap hari dia pergi Karawang, Jakarta. Jakarta, Karawang. Karawang, Jakarta ini safar gak? Hah? Ini perjalanan safar gak Karawang, Jakarta ini? Hah? Safar. Atau ya sudah Karawang, Semarang misalnya. Atau Jakarta, Semarang. Hah? Baik. Al-Muhim jarak safar. Bagaimana? Apakah dia wajib untuk berpuasa? Disebut oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, orang yang seperti ini tetap selama dia dikatakan dia sebagai seorang musafir, maka musafir. Nah, dia boleh untuk mengambil rukhsah tidak berpuasa. Yang penting ketika dia tidak berpuasa, ya tinggal dihitung. Di luar bulan Ramadan dia wajib untuk mengqadha sebanyak yang dia tinggal. Seperti itu. Nah, jadi begitu Abu Isa. Barulah itu. Tadi siapa? Nah, khabar. Lanjutan yang tadi. Ya. Kenapa? Sepanjang tahun. Lah ya, jadi sepanjang tahun. Kalau di kata Syekh Utsaimin itu bagaimana dia supir sepanjang tahun? Kata Syekh Utsaimin dia bisa berpuasa di waktu-waktu yang memang musim dingin misalnya. Ringan bagi dia. Seperti itu. Kalau musim panas mungkin panas. Nah, ini sekarang kalau misalnya nggak bisa terus gimana? Tinggalkan pekerjaan jadi sopir. Karena puasa Ramadan wajib bagi seorang mukmin. Nah, dia boleh untuk ketika seorang musafir boleh untuk berbuka tapi wajib untuk mengqadha. Lah kalau nggak bisa untuk mengqadha, jangan ambil pekerjaan. Seperti itu. Sama dengan seorang jangankan sopir. Hukum asal puasa Ramadan wajib. Dia misalnya pekerjaannya dia bukan pekerjaan safar misalnya. Pekerjaan di dalam kota. Entah misalnya sebagai petani atau sebagai apa misalnya lah, terserahlah, buruh misalnya. Yawmul ayyam, suatu ketika dia memang niat puasa dan sudah sahur, sudah hari itu puasa, karena pekerjaan yang berat dia sakit, jatuh sakit. Ya. Enggak mampu dia melanjutkan puasa hari karena memang benar-benar sakit. Ya sebenarnya enggak ada masalah, sudah dia berbuka. Nah, tapi kemudian dia tahu bahwa dengan pekerjaannya itu dia pasti akan meninggalkan terus puasanya. Ya sudah. Jangan ambil pekerjaan seperti ini. Seperti itu. Nah, karena orang yang mukim dalam keadaan dia tidak sakit, dia tidak dalam keadaan safar, maka ini wajib untuk dia berpuasa Ramadan. Seperti itu. Jadi kita ke sana bareng lagi. Nah, hadir. Apakah apa? Pertanyaannya membayar fidyah di bulan di luar bulan Ramadan bagi ibu menyusui atau ibu hamil, sah atau tidak sah? Enggak ada masalah. Tidak ada masalah. Seperti itu. Tinggal dia bayar fidyah. Bayar fidyah bagaimana? Satu hari yang dia tinggalkan untuk satu fakir miskin. Apa makan bagaimana? Ya makanan yang sehari-hari standarnya dia. Kalau dia standarnya biasanya dengan telur, tahu, tempe atau kadang ayam. Ya pokoknya standar bagaimana dia sehari-hari makan. Porsinya juga seperti itu. Kalau mau mentahan, sebagaimana datang daripada sebagian sahabat, yaitu nisfu sha'. Ya. Kalau zakat fitr itu kan satu sha', berarti arba'atu amdad. Berarti kalau ada yang menganggap 3 kilo, misalnya 1 sha' 3 kilo ya berarti 1,5 kilo. Seperti itu. Nah, ini yang berkaitan dengan fidyah. Nah, barakallahu fikum. Nah. Perkara apa? Oh, KB, nah. Haram. Baik, intinya sekarang mengatur waktu ada dua kondisi. Kondisi normal tidak ada penyakit atau apa. Ada mengatur karena memang mungkin dokter mengatakan jangan hamil dulu, ya, karena kandungannya lemah atau habis jahitannya masih belum kuat, misalnya yang lainnya. Maka ini ya ikuti wasiat dari pesan sang dokter tersebut, selama dokter tersebut adalah seorang muslim yang siqah. Adapun misalnya kondisi biasa, kita perlu perhatikan bahwa seorang anak itu memiliki hak untuk menyusui penuh 2 tahun. Seperti itu. Sehingga kalaupun mau mengatur, ya jangan lama-lama. Ya kurang lebih 2 tahun cukup. Nah, 3 tahun, 4 tahun, ya ini terlepas dari takdir ya. Bisa jadi berbeda. Seorang ibu dengan kondisi anak masih 1 dengan seorang ibu anaknya sudah 7 misalnya. Ya, nah, ini kondisi beda. Tinggal dilihat saja sudah. Intinya mengapa diperbolehkan mengatur ini dalam rangka biar anak-anak ini tidak terlantar. Tarbiyah anak bisa berjalan bagus. Dan ini satu dan yang lainnya pun berbeda-beda. Sehingga tinggal kembali saja pada kemampuan masing-masingnya seperti itu. Yang penting tidak ada niatan untuk kita membatasi kehendak. Seperti itu. Baik. Kita lanjutkan dulu beberapa masail ya. Baik, ini sekarang yang berkaitan dengan kita sekarang sudah mulai dan mungkin banyak dibahas di beberapa grup atau di beberapa halaqah terkait dengan puasa salat tarawih. Apa hukum salat tarawih yang dilakukan pada pertengahan malam? Nah, atau puasa tarawih tersebut dilakukan misalnya 2 kali. Ada yang habis isya, ada yang pertengahan malam. khilaf di antara ulama. Ada di antara para ulama yang mengatakan bahwa tarawih itu sunnahnya dilakukan setelah isya langsung. Nah, dan ini pendapatnya Imam Ahmad dan yang lainnya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ini sunnatul muslimin. Nah, pendapat yang lain dan yang di zaman sekarang kalau anak tidak salah adalah ini pendapat Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala dan juga Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala. Pendapat kedua yang mengatakan bahwa salat tarawih itu afdolnya di pertengahan malam. Nah, dalilnya apa? Sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam bahwa ketika di bulan puasa juga Rasulullah alaihi salatu wassalam atau naam apa? Ketika Umar mengumpulkan kaum muslimin pada satu imam untuk kemudian dilakukan salat berjamaah tarawih yang kemudian ucapan Umar yang masyhur, ni'matul bid'ah hadihi, ini adalah sebaik-baik bid'ah dari sisi bahasa ya, karena Rasulullah SAW pernah berpuasa tarawih secara berjamaah ya, sehingga tarawih secara berjamaah ini bukan bid'ah dari sisi syar'i. Nah, tapi Umar bermaksud di sini bid'ah dari sisi bahasa karena memang berjamaah dan bertarawih secara berjamaah ini sempat hilang. Pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena khawatir diwajibkan, maka Rasulullah tinggalkan. Nah, kemudian di zaman Abu Bakar juga tidak dilakukan sama sekali. Kemudian di awal-awal zaman Umar juga dilakukan sama sekali. Kemudian baru di akhir-akhir khilafah Umar, Umar memerintahkan kaum muslimin untuk bertarawih secara berjamaah setelah isya. Namun setelah itu Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Wallati yanamuna anha khairun." Ketika Umar memerintahkan orang berjamaah tarawih setelah isya langsung, kemudian Umar melihat perbuatan ini, kemudian mengatakan ini sebaik-baik bid'ah. Kemudian Umar lanjutkan dengan ucapannya, tetapi orang-orang yang sekarang tidur dengan tidak melakukan salat tarawih sekarang ini, itu mereka lebih afdal, lebih baik dibanding yang sekarang melakukan salat tarawih. Maksudnya di sini tidur di awal malam karena nanti malamnya akan bangun. Nah, melakukan tarawihnya, qiyamnya itu pada malam hari. Seperti itu. Mana yang lebih rajih? Wallahu alam bisawab. Kalau ana yakini bahwa pendapat keduanya lebih rajih. Dan ini pendapatnya Syekh Mukbil rahimahullahu taala dan juga pendapatnya Syekh Ubaid. Bahkan Syekh Ubaid mengatakan dengan pertanyaan sama Syekh Mukbil juga. Kurang lebih pertanyaannya, ya Syekh, seseorang di 20 hari pertama melakukan tarawih, ketika masuk 10 hari terakhir mereka salat bersama imam, kemudian meninggalkan sebelum witir untuk kemudian ikut pada malam harinya melakukan salat qiyamul lail juga bersama imam kemudian mengikuti witirnya. Kata Syekh Ubaid hafizahullah ta'ala bahwa enggak ada masalah yang seperti ini. Namun kata Syekh Ubaid, kalau seandainya salat tarawihnya ini ditunda, diakhirkan pada pertengahan malam, bahkan kata Syubit, ya habbadza law al-a'immah yuqifuna at-tarawih wa yuakhiruna ila nisfil lail. Ya habbadza, kalau seandainya ini imam, para imam tuh tidak tarawih sekarang tapi ditunda pada malam, pada pertengahan malam, maka yang seperti ini lebih afdal. Nah, sehingga permasalahan khilaf, silahkan memilih yang mana, tapi ana pendapat yang lebih ana yakini bahwa yang afdal itu salat tarawih pada pertengahan malam. Seperti itu. Mau dimulai pada malam sekarang, kalaupun bisa, kata Syekh bin Baz, in tayassar, kata Syekh bin Baz, salat itu yang lebih afdal pada pertengahan malam. Mengapa? Karena sabda Rasulullah SAW, qiyamul lail atau salat di pertengahan malam itu masyhudah, disaksikan oleh para malaikat. Kata Syekh bin Baz, hadza in tayassar, kalau memungkinkan. Nah, tapi kalau tidak memungkinkan ya silakan. Adapun perkataan Al-Imam Ahmad sunnatul muslimin, kita katakan bahwa salat tarawih kebanyakannya dilakukan sejak zaman sahabat dan sampai sekarang itu dilakukan setelah isya langsung, karena ini yang lebih aisar, yang lebih mudah bagi mereka. Lebih mudah ini tidak menafikan bahwa yang namanya istihbab itu di pertengahan malam. Tapi karena memang khawatir memberatkan, ya sudah dilakukannya pada waktu isya. Sama dengan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, laula anna syukala ummati la amartuhum bihadhihi shalah bihadhisa. Tentang salat isya, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, kalau seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka melakukan salat isya menjelang pertengahan malam. Nah, para ulama mengambil hukum dari hadis ini bahwa salat isya yang dilakukan menjelang tengah malam ini mustahab. Tapi memang kenyataannya hal ini berat, ada masyaqqah untuk kemudian dilakukan secara terus-menerus. Seperti itu. Dan memang kenyataannya karena memang ini yang lebih mudah bagi kaum muslimin, sejak zaman dahulu sampai sekarang ya salat isya langsung di awal malam. Tapi kalau memang bisa ya silakan. Salat isya di menjelang pertengahan malam. Sama dengan sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, laula ana syukala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salat. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap salat. Nah, maka bersiwak setiap salat ini mustahab. Apakah ada yang mengatakan orang sekarang misalnya dia memiliki siwak untuk setiap salat bersiwak kemudian dikatakan ini menyelisih sunnah? Tidak. Walaupun mungkin kenyataannya bahwa kebanyakan manusia tidak melakukan ini, tapi bagi yang bisa silakan. Sama dengan salat isya, seperti itu. Maka sama juga dengan permasalahan salat tarawih. Nah, walaupun di situ permasalahan khilaf, tapi ala sahih bahwa yang demikian ini afdal. Nah, permasalahan berikutnya yang berkaitan dengan juga dengan sekarang kita sudah mulai juga adalah permasalahan apa hukumnya iftar jamaah, berbuka secara bersama-sama. Nah, mungkin antum sudah membaca fatwa dari Syekh bin Baz dan juga para ulama yang lainnya, atau juga yang dinukilkan telah berkembang tersebar juga pertanyaan yang ditanyakan kepada oleh Al-Ustaz Askari Hafidhahullah Ta'ala tentang iftar jama'i, bahwa intinya boleh. Syekh bin Baz mengatakan tidak ada masalah selama meyakini bahwa hal yang demikian itu bukan ibadah. Artinya berarti dia afdol, atau meyakini bahwa itu afdol. Nah, juga sama ini sebenarnya Al-Ustaz Askari kurang lebih, bahwa enggak ada masalah. Yang penting tidak mengatakan bahwa itu afdal, sebagaimana ketika seorang melakukan dzikir jama'i itu afdal, maka yang seperti ini bid'ah. Maka selama tidak mengatakan itu afdal, enggak ada masalah. Dan juga benar yang disebutkan oleh Ustaz Askari bahwa di Saudi berbuka puasa bersama di masjid-masjid tidak diinginkan, biasa. Nah, maka memang betul. Ini perlu kita cermat dalam memahami fatwa para ulama atau asatidzah kita. Coba kita perhatikan sekarang. Apa yang disebut oleh Ustaz Kari benar. Di Saudi biasa, di Yaman juga biasa. Buka puasa bersama-sama di masjid-masjid. Tapi, ya perlu kita ketahui, sampai di sini anda belum mengetahui ada buka puasa bersama di masjid-masjid di Saudi ataupun di Yaman, itu caranya bagaimana? Minta sedekah urunan, minta ta'awun. Di sana sudah ada muhsinin. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di masjid yang lain sudah ada, enggak perlu diumumkan, sudah ada muhsinin memang pingin memberikan, mendapatkan keutamaan manfaat tarasa iman falahu ajruhu. Karena lahu mitul ajri ghair annahu la yanqus min ajri sha'im syai'. Pingin ada memang orang-orang muhsinin banyak di sana. Pingin dapatkan pahala memberi buka, memberi apa namanya, buka puasa orang yang berpuasa. Sehingga silahkan. Antum di sini salah satu antum misalnya ingin memberi buka orang yang berpuasa. Nah, sekian orang misalnya, yang lain sekian orang, misalnya terkumpul ada 2 orang, 3 orang ingin sama-sama memberi makan orang yang sedang berpuasa, bukanya, ayo, enggak ada masalah. Nah, seperti itu. Yang penting jangan diyakini bahwa buka puasa bersama ini afdal. Kalau kita tahu bahwa ini tidak afdal, maka apabila dilakukan kemudian secara terus menerus tanpa adanya orang yang memberikan atau donatur atau muhsinin, ini kita pertanyakan, mengapa dengan cara kemudian meminta sumbangan, berta'awun, kalau memang tidak afdal kemudian dilakukan secara terus menerus? Mengapa kalau tidak afdal dilakukan secara terus menerus? Nah, ini berarti di situ dikhawatirkan ada keyakinan bahwa ini afdal. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh para ulama. Nah, karena di situ ada juga fatwa para ulama yang menyebutkan bahwa iftar jama'i sekedar niatnya itu ingin bersama-sama iftar, ini bid'ah. Dan memang benar. Para salaf tidak pernah melakukannya seperti ini. Nah, sebagaimana fatwa Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Wa beliau juga Syekh Shalih Fauzan itu yang ikut menandatangani fatwa lajnah da'imah yang mengatakan boleh iftar jama'i kalau tidak ada keyakinan bahwa itu ibadah. Beliau ikut bertanda tangan. Pun di sisi yang lain, beliau mengatakan kalau sekedar orang melakukan iftar jama'i, sekedar niatnya iftar bersama-sama, ya, dalam rangka ingin lebih mempererat tali silaturahmi, ingin lebih bisa dekat, kata Syekh Shalih Fauzan, ini bid'ah yang seperti ini. Nah, maka tinggal dilihat sekarang. Kalau memang ada orang yang mau memberikan buka puasa bersama, takjil oleh sini sekarang ya. Nah, ini ahlan wa sahlan. Buka puasa bersama, gak ada masalah. Seperti itu. Tapi niatnya sekarang yang penting buka puasa bareng-bareng, ayo. Nah, pulang kamu bawa makan ya, atau kamu beli sendiri bareng-bareng. Niatnya cuma sekedar ingin buka puasa bersama. Nah, ini itu yang dikhawatirkan. Barakallahu fikum. Sehingga tinggal dilihat. Kalau memang ada yang mau, seperti di Saudi misalnya, sudah ada muhsininya. Seperti itu. Nah, ini pahalanya besar. Luar biasa. Tafadhol. Nah, kalau ada yang ingin memberi buka puasa orang lain, silakan. Seperti itu. Nah, ini juga himbauan. Kalau mempunyai kelebihan rezeki, ingin dapat pahala orang yang berpuasa, antum sudah puasa, ingin dapat pahala orang berpuasa lagi, beri makan orang yang berpuasa. Nah, ada orang butuh, ada orang fakir miskin misalnya, ini masya Allah bagus. Seperti itu. Sehingga ini berkaitan dengan iftar jamaah. Baik. Ini memang waktunya enggak cukup, tapi kita baca semampu kita. Bolehkah salat tarawih berjamaah bersama istri di rumah dengan tujuan agar istri mendapat pahala salat berjamaah? Boleh. Salat atau qiyamul lail yang boleh dilakukan berjamaah secara terus menerus itu adalah salat tarawih di bulan Ramadan. Adapun salat atau qiyamul lail di luar bulan Ramadan itu silahkan dilakukan secara berjamaah kadang-kadang. Kalau dilakukan secara terus menerus ini khilaf sunnah. Nah, karena Rasulullah pernah qiyamul lail bersama sebagian sahabatnya di luar bulan Ramadan. Nah, ini sekarang mau bersama istri di rumah. Karena juga di situ ada khilaf antara para ulama. Apakah sholat tarawih itu yang afdal berjamaah di masjid atau di rumah? Nah, Rasulullah alaihi salatu wassalam Hanya 3 kali berjamaah bersama para sahabat. Selebihnya di rumah sendirian. Nah, entah bersama keluarganya atau tidak, yang pasti di rumah. Nah, sehingga enggak ada masalah. Salat tarawih berjamaah bersama istri di rumah enggak ada masalah. Nah. Apakah perbedaan pahala ketika salat tarawih berjamaah bersama imam dengan salat tarawih di pertengahan malam dengan sendiri lebih besar, mana pahalanya? Kita katakan bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika mengatakan man qama mal imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lail lailatan kamilatan atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasallam, ini hak. Benar. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail bersama imam sampai imam itu selesai, maka dia ditulis mendapatkan pahala qiyamul lail sepanjang malam tersebut. Nah, dengan salat tarawih di pertengahan malam dengan sendiri. Adapun salat pertengahan malam sendiri, bagi yang berpendapat bahwa salat di rumah itu lebih afdal, ya, maka kita katakan bahwa yang seperti ini lebih afdal, walaupun dia tidak mendapatkan pahala yang tadi tersebut. Ya, salat bersama imam. Ini kejadiannya serupa dengan hadis yang mengatakan as-salatu fi masjidi ka'alfi salatin fi ghairihi. Atau kama qol Mustafa alaihi salatu wasalam. Salat di masjidku ini pahalanya sama dengan 1000 salat dilakukan di selain Masjid An-Nabawi. Atau salat 100.000 di Masjidil Haram mendapatkan 100.000 sama seperti 100.000 salat di masjid yang lain. Maka kita katakan bahwa sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam ini hak, benar. Bahwa salat di masjid Rasulullah alaihi salatu wasallam itu keutamaannya sama dengan 1000 salat di luar masjid Rasulullah alaihi salatu wasallam. Tapi sekarang kita katakan bagi wanita, mana yang lebih afdal bagi dia? Nah, sementara Rasulullah alaihi salatu wasallam yang mengatakan bahwa salat di masjidku ini sama dengan 1000 salat di luar masjidku, itu juga beliau yang mengatakan salatul mar'ah fi baitiha afdal min salatiha fi masjid. Salatnya perempuan di rumahnya itu lebih afdal dari salatnya dia di masjid. Maka di Madinah misalnya, seorang perempuan kita katakan bahwa dia tetap lebih afdal salat di rumahnya. Nah, bukan salat di Masjid Nabawi. Seperti itu. Lebih afdal tetap dia salat di rumahnya. Walaupun dia tidak salat di Masjid Nabawi. Nah, sehingga kalau sudah permasalahan lebih afdal, nah ini perlu diperhatikan. Barang. Seseorang yang punya hutang puasa sebulan penuh sampai Ramadan berikutnya belum lunas, padahal tidak ada uzur syar'i baginya untuk tidak melunasi hutangnya tersebut. Apakah dia berdosa? Nah, dia berdosa. Kalau dia tidak memiliki uzur, kemudian dia tidak melengkap atau membayar hutangnya tersebut sampai datang Ramadan berikutnya, maka dia berdosa. Apa yang wajib dia lakukan? Pertama, bertaubat. Yang kedua, dia mengqadha nanti setelah Ramadan berikutnya. Sebagian ulama mengatakan dia membayar fidyah juga. Nah, walaupun wallahu alam yang seperti tidak ada dalilnya. Tapi yang wajib bagi dia, dia berdosa, dia bertaubat dari perbuatan seperti ini untuk kemudian dia mengqadha pada bulan berikutnya setelah Ramadan. Apa hukum negeri asal bagi orang yang telah mukim menetap di daerah lain? Kalau mudik teranggap safar, bagaimana hukum safar mudik ke kampung halaman? Haruskah dia wajib berpuasa karena mudah baginya, atau boleh mengkodok dalam hari-hari? Baik. Baik, sekarang misalnya kita sudah mukim di Karawang. Ketika ada dari salah seorang kita yang mudik, ini niatnya di situ hanya ziarah sementara atau menetap di sana? Hah? Sementara. Ziarah, dia niatnya hanya ziarah, bukan untuk menetap di situ. Berarti ini teranggap safar. Nah, teranggap safar. Silakan bagi dia untuk kemudian dia tidak berpuasa. Tapi, nah ini perlu kita ketahui. Apabila dia tidak ada masyakoh bagi dia untuk berpuasa, maka yang afdol dalam kondisi seperti dia berpuasa bersama kaum muslimin. Nah, sehingga kemudian tidak bermudah-mudahan tidak berpuasa. Kalaupun dia kemudian berbuka, apakah boleh mengqadha? Ya boleh ya. Namanya musafir, silakan dia mendapat rukhsah untuk tidak berpuasa. Nah, safar atau puasa safar yang dibenci itu adalah ketika dia safar kemudian dia mendapati masyakoh dalam safarnya untuk dia berpuasa. Nah, safar kemudian dia merasa berat untuk dia berpuasa. Nah, ini dibenci. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, laisa minal bir asyam fi safar. Bukan termasuk dari kebaikan seseorang yang berpuasa dalam kondisi dia safar. Dilihat oleh para ulama adalah dalam kondisi ketika dia merasa berat tapi memaksakan diri untuk berpuasa ketika safar. Nah, makanya seperti ini jangan dilakukan. Bagaimana kaifiyah salat tarawih 11 rakaat yang benar? Apakah dua salam istirahat dengan witir 2 dan kemudian 1 atau dua salam 4 rakaat 4 rakaat? Kesimpulannya silah, Syekh Al-Albani mengatakan bahwa salah satu cara melakukan salat tarawih itu adanya atau dengan cara 4 rakaat 4 rakaat kemudian 3. Nah, ada hadis yang di situ para ulama memahami berbeda. Nah, disebutkan bahwa di situ Rasulullah SAW melakukan salat tarawih 4 rakaat kemudian Aisyah falatas al an husniha. Jangan engkau tanya tentang keindahan salat beliau tersebut 4 rakaat ini. Nah, sebenarnya ulama memahami di antara Syekh Al-Albani bahwa boleh melakukan salat tarawih langsung 4 rakaat 4 rakaat. Adapun sebenarnya ulama memahami tidak, bukan seperti ini. Nah, karena salatul lail masna masna, salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Tapi wallahul muwaffiq, yang ana lebih cenderung pendapatnya Syekh Al-Albani yang mengatakan bahwa ini bagian dari tata cara salat tarawih yang diperbolehkan. Nah, tapi permasalahan-permasalahan khilaf, silakan mau memilih yang mana, jangan kemudian diingkari terlalu keras bagi yang berpendapat dengan pendapat yang lain, karena waktunya sudah masuk, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.